bulan Desember yang lalu ku berkenalan. Semakin lama terjalin kasih dan sayang. Aku bahagia, gembira menyintaimu. Ketika aku marah, engkau tersenyum. Bila aku merajuk, engkau memujuk. Alam masa lalu.